أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidayah. Sebagai salah satu pelajaran yang penting bagi kehidupan seorang muslim, ia harus menauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat ke-21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Maka dari itu Islamnya pun akan sempurna. Dari sinilah kita harus memperhatikan berbagai macam adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan kali ini, kita akan membahas doa saat ditimpa kesulitan. Pendengar yang budiman, dalam menjalani kehidupan ini, sering kita dihadapkan pada kesulitan. Terkadang kesulitan itu amat berat, sehingga membuat kita hampir putus asa. Namun, keimanan akan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga, menjadikan kita tetap bersabar dan memiliki harapan. Sesungguhnya alam semesta berada di bawah kuasa dan kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya patuh kepada ketetapan dan kehendaknya. Tidak ada yang bisa bergerak atau bertingkah laku kecuali dengan daya, kekuatan, kehendak, dan izinnya. Apa yang dia kendaki pasti terjadi. Sebaliknya, yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa melakukan apa saja. Dia mampu menjadikan segala kemudahan menjadi sesuatu yang sulit, juga sesuatu yang sulit menjadi mudah. Tidak ada yang susah baginya, karena dia maha kuasa atas segala-galanya. Karenanya ketika menghadapi kesulitan dan berbagai cobaan hidup, kita tidak boleh berputus asa. Masih ada Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita minta dan mohon pertolongannya. Maka kita diperintahkan untuk berdoa saat mengalami kesulitan. Doa tersebut adalah yang berbunyi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang artinya, Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan apabila Engkau berkehendak, Engkau akan menjadikan kesusahan menjadi kemudahan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang artinya, Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan apabila Engkau berkehendak, Engkau akan menjadikan kesusahan menjadi kemudahan. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah, setelah kita mengetahui doa yang telah dianjurkan, maka kita harus mengetahui makna dari hadis tadi. Makna dari doa tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan segala sesuatu mudah bagi manusia. Tidak ada kemudahan bagi mereka, kecuali apa yang Allah jadikan mudah. Dan sesungguhnya kemudahan adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mudah. Sebaliknya, kesulitan dan kesusahan, jika Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, bisa menjadi mudah dan ringan. Sebagaimana kemudahan dan perkara ringan bisa menjadi sulit dan berat jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Karena semua perkara berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kandungan doa ini, seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan segala urusannya yang sulit